Nah, mari menanyakan terkait dengan hadis, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab melewati jembatan? Hisab itu tempatnya di mana? Di padang mahsyar. Nah, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, di satu hari yang panjangnya 50 tahun. Di sana hisab, pembagian catatan amal, di sana mizan, penimbangan amal, prosesnya di sana. Lepas dari padang mahsyar menuju ya tempat untuk melalui proses berikutnya, itu jembatan, melewati jembatan yang dipasang di atas neraka. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, ayat wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Nah, pasti mendatangi neraka. Pasti mendatangi neraka di sini bukan maksudnya pasti masuk neraka dulu, enggak. Pasti mendatangi neraka maksudnya apa? Melewati si sirat. Karena kalau melewati sirat berarti mendatangi neraka, karena jembatan ini dipasang di atas neraka. Jadi semuanya mesti melewati. Nah. Tafadhal, jazakumullah khair.